wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana akhbarana Abu Abdullah Al-Husain ibnu Muhammad ibni Ufair Al-Ansari qala haddatsana Nasr ibn Ali Al-Jahdami qala haddathana Abi qala haddathana Hariz ibn Uthman an Abdirrahman ibn Abi Aufin anil Miqdam ibn Ma'di Karib Al-Kindi anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ala inni utitul qur'ana wa mithlahu. Nah, jadi Rasul mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali untuk menekankan bahwasannya barakallahu fikum ada yang menjadi sumber landasan di dalam pensyariatan ini barakallahu fikum yang tayyib semisal dengan Al-Qur'an, yaitu sunnah beliau Zakaria. Fokus. Nah, 3 kali barakallahu fikum beliau mengucapkannya bahwasanya ada yang barakallahu fikum semisal dengan Al-Qur'an dari sisi hujjah ya dan argumen barakallahu fikum. Ala innahu yushiku rajulun syab'an ala arikati, ketahuilah hampir-hampir saja akan ada tipe manusia yang dia kekenyangan ya perutnya berada di atas barakallahu fikum kasurnya, yaqulu kemudian dia mengatakan alaikum bihadzal Qur'an, atas kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu, apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Qur'an tentang kehalalan maka halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu, dan apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Qur'an tentang keharaman maka haramkanlah. Wa dzakara al-hadits barakallahu fikum. Naam. Baik. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud menyebutkan terkait dengan beberapa ahkam ya. Lanjutan dari hadis, ala la yahillu lakum lahma al-khimaril ahli. Ala la yahillu lakum lahma al-himari al-ahli. Ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai peliharaan. Nah, kalau yang liar boleh. Nah, wala kulladzi nabin minas sab'i barakallahu fikum. Nah, dan juga tidak halal setiap hewan yang memiliki taring dan dari binatang buas barakallahu fikum. Nah, Jadi dia menggunakan taringnya itu sebagai salah satu alat bagi dia untuk memangsa ya buruannya. Barakallahu fiik. Nah, harimau, serigala, macan, barakallahu fiikum ya, garangan. Nah, lihat garangan di sini? Pernah. Nah, bagus kalau pernah. Barakallahu fiik. Tayyib. Al-hadis barakallahu fiik. Dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi terkait dengan ucapan beliau, ala inni utitul kitaba wa mithlahu, kata beliau, hadzal hadis yuhtamalu wajhaini, hadzal hadis yuhtamalu wajhaini. Pada ucapan ini mengandung dua kemungkinan sisi dari makna. Ahaduhuma, yang pertama, annahu utiya minal wahyi al-batini, annahu utiya minal wahyi al-batini, ghairil matluwi, ghairil matluwi, mithlu ma utiya minadh-dhahiri al-matluwi. Naam, barakallahu. Kata Al-Khattabi, kata Al-Baihaqi, salah, kata Al-Baihaqi. Yang pertama kata beliau, maksudnya adalah annahu utiya minal wahyil batin ghairil majlui mithlu ma utiya minal zahiril majlui. Yang pertama maksudnya, Rasul itu didatangkan pada beliau wahyu batin, ya, yang tidak dibacakan. Artinya tidak seperti Al-Quran yang langsung termaktub di dalam kitab. Barakallahu fiikum. Nah, baik. Terbaca dan membacanya mendapatkan pahala. Barakallahu fiikum. Yang kedudukannya sama seperti wahyu yang zahir. Barakallahu fiikum, yang dibaca ya oleh umatnya. Barakallahu fiikum. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Astani atau wasani, anna ma'nahu annahu utiyal kitaba, annahu utiyal kitaba wahyan yutsla. Wa utiya mithlahu minal bayani, ai udhina lahu ayyubayyina ma fil kitabi, fayaummu wa yakhussu wa yazidu alayhi fayushra'u ma laysa fil kitabi lahu dhikrun. Naam, barakallahu. Kemungkinan yang kedua maknanya bahwasannya beliau didatangkan untuk beliau kitab suci sebagai wahyu yang dibaca. Naam, barakallahu. Dan juga beliau diberikan yang semisal dengannya berupa penjelasan. Maksudnya beliau diizinkan, beliau memiliki wewenang untuk menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga beliau bisa membuat suatu masalah itu menjadi umum, atau ucapan beliau, penjelasan beliau bisa mengkhususkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, bahkan beliau sendiri bisa menambahkan syariat, hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Karena dikatakan oleh beliau, posisi ya wahyu batin barakallahu fikum, atau bayan yang berasal dari beliau itu sama kedudukannya dengan Al-Quran dari sisi apa? Subutul hukmi, ya, dalam hal menetapkan hukum sama barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga bisa maknanya wa mislahu ma'ahu, artinya wahyu batin, atau makna dari ucapan beliau wa mislahu ma'ahu adalah al-bayan, ya, wewenang untuk menjelaskan isi Al-Quran, bahkan menambah hukum barakallahu fikum ya, yang tidak ada terdapat di dalam Al-Quran barakallahu fikum. Itu makna ucapan beliau, ala inni utitul kitab wa mithlahu barakallahu fikum. Lanjutan dari kalam Al-Baihaqi, fayakunu dhalika fi wujubil hukmi waluzumil amali bihi kazahiri al-matlu'i minal Qur'an indaha. Nah, sehingga dari pernyataan beliau ini terdapat faedah, kata beliau, tayyib, bahwasannya wajib untuk berhukum dengan hadis beliau dan juga berpegang teguh, ya, barakallahu fikum, dengan amalan yang berasal dari ucapan beliau, sama ketika kita berpegang teguh dengan wahyu yang zahir yang dibaca, yaitu Al-Quran barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum, terkait dengan ucapan beliau, ya, yang cukup menarik pada ucapan beliau, ala innahu yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi. Ini maksudnya apa? Ya, ketahuilah hampir-hampir ada orang yang kekenyangan di atas tempat tidurnya. Nah, hubungannya apa sama ucapan beliau? Kalau beliau diberikan, ya, sesuatu wewenang yang posisinya sama seperti Al-Quran barakallahu fikum. Yang dimaksudkan dengan ucapan beliau rajulun syab'an huwa kinayatun anil baladah, huwa kinayatun anil baladah wasu'il fahmi annasyi'i anisyab'i au anil hamaqati allazimati litana'umi wal ghururi bil mali wal jahi. Nah, demikian disebutkan dalam Aunul Ma'bud barakallahu fikum, syarah Sunan Abi Daud. Baik, maksud ucapan beliau, orang kekenyangan itu adalah sebuah kinayah, sebuah kata kiasan untuk menunjukkan baladah. Baladah itu balid, orang yang barakallahu fikum dungu. Nah, ya. Baik. Wasu'il fahmi, dan untuk menggambarkan orang yang jelek pemahamannya, yang timbul karena kekenyangan. Sering kenyang, barakallahu fikum. Atau sebuah kata kiasan tentang kedunguan yang senantiasa melekat pada orang tadi karena sikap dia bernikmat-nikmat, berlezat-lezat, dan tertipu dengan harta dan jabatan. Ikhwan ya? Nah, baik. Sebagaimana barakallahu fikum dalam beberapa riwayat juga beliau mengingatkan ya tentang barakallahu fikum orang-orang yang seperti ini, wa yazharu fihi musiman. Iya. Nampak pada diri mereka kegemukan. Barakallahu fikum. Namun dijelaskan tadi ya oleh mereka para ulama, gemuk di sini bukan hanya dari sisi perawakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau semata-mata orang itu gemuk dianggap tercela, jelek, barakallahu fikum, kasihan teman-teman kita yang gemuk. Ya, nah, mereka tersinggung semua nanti. Tapi yang dimaksudkan dalam sabda beliau yang menyinggung ya, barakallahu fikum, orang yang gemuk, banyak makan, perutnya selalu kenyang, yaitu sebagaimana disebutkan tadi keterangannya, yaitu orang-orang yang barakallahu fikum dia tertipu dengan dunia, ya tertipu dengan jabatan sehingga lalai dari akhirat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Badannya membengkak dan meledak. Ya, gemuk barakallahu fikum. Iya. Enggak tahu sholat, enggak tahu taklim, barakallahu fikum, itu yang dicela. Ya. Kalau semata-mata orang badannya gemuk, barakallahu fikum, taklimnya rajin, sholatnya rajin, barakallahu fikum. Iya, cuman puasanya saja yang kurang rajin. Barakallahu fikum. Baik, saleh. Maka barakallahu fikum tidak tercela. Iya. Karena barakallahu fikum syariat ini tidak mencela seseorang karena fisiknya. Naam. Ya. Tayyib. Tetapi karena ketakwaan barakallahu fikum yang dilihat dan agama seseorang barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga itu maksud beliau. Iya. Yaitu menggambarkan tentang tipe karakter manusia-manusia yang sudah barakallahu fikum pemahamannya kurang, dayyid, ya, tertipu dengan dunia tapi sok pinter barakallahu fikum. Nah. Dan disebutkan di situ ala arikatihi. Arikah maknanya adalah sarirun al-muzayyan. Sarirun muzayyanun bil hulali wal aswabi. Arikah itu adalah jenis ranjang yang dihiasi barakallahu fikum dengan tayyib, perhiasan-perhiasan dan bahan-bahan yang mewah barakallahu fikum. Nah, jadi arikah itu seperti singgasana ya atau ranjang yang mewah barakallahu fikum. Wa arada bihadhihi sifah, wa arada bihadhihi sifah ashabut taraffuh, ashabu at-taraffuhi. Naam. Wadda'ati alladhi lazimu albuyuta walam yatlubul ilma min madhannihi. Nah. Ya. Yang diinginkan oleh beliau dengan sifat seperti ini, orang yang kekenyangan ya di atas kasur yang mewah, barakallahu fikum, maksudnya adalah untuk orang-orang yang tarafu, hidupnya itu penuh dengan keglamoran dan kemewahan ya. Yang dia meninggalkan, barakallahu fikum, urusan agama, sehingga dia, barakallahu fikum, lebih senang untuk tetap di rumahnya, lebih senang untuk tinggal di hotel, lebih senang untuk tinggal di villa ya. Dia tidak mencari ilmu dari sumber-sumbernya. Nah, jadi dia lebih senang nongkrong di rumah, barakallahu fikum, ya, di depan televisinya yang channelnya itu sudah internasional, manapun bisa dia lihat, barakallahu fikum, tayyib, ya. Atau dia bermain dengan segala macam jenis permainan, ada semua di rumahnya, barakallahu fikum. Nah, itu gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya hampir-hampir akan ada tipe-tipe manusia yang seperti itu. Padahal dia ini hidup glamor, hidup di barakallahu fikum, tenggelam dengan dunia. Tapi tadi sok pinter ngajarin orang. Ya. Dia hanya modal banyak uang, barakallahu fikum, tapi sok pinter ngajarin orang, barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga kalau ada dari Al-Quran ya ambil, kalau yang bukan dari Al-Quran gak usah ditoleh. Padahal dia sendiri gak pernah belajar, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Waqala al-Khattabi, faedah dari hadis. Waqala al-Khattabi fil hadis dalilun ala anna la hajata bil hadis ayyu rada ala al kitabi wa annahu mahma thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un kana hujjatan binafsihi. Nah, jadi kata Imam Al-Khattabi, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tidak perlu sebuah hadis dicocokkan dengan Al-Quran, dipaparkan, disesuaikan ya, apabila hadis tersebut telah tetap, telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu. Nah, misal ada hadis ya, oh, coba lihat dulu nih, jangan diamalkan, ada gak dalam Al-Quran? Kalau gak ada, gak usah. Nah, gitu ya, itu tidak benar. Jadi hadis ketika dia sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu ya dicocokkan, dipaparkan dengan Al-Qur'an. Nah, hadis semata-mata sahih maka dia akan menjadi hujjah walaupun tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Lanjutnya, beliau menyebutkan faedah ini untuk membantah. Fa amma marawahu ba'duhum fa amma ma rawahu ba'duhum annahu qala idza ja'akum alhaditha fa'riduhu ala kitabillah. Naam. Adapun apa yang diriwayatkan oleh sebagian mereka bahwasannya beliau berkata, apabila datang kepada kalian sebuah hadis, maka cocokkanlah dengan kitabullah. Fa in wafaqahu fakhudhuhu, fa in wafaqahu fakhudhuhu. Barakallahu fikum. Kalau ya hadis tersebut sesuai dengan isi Al-Qur'an, maka ambil. Artinya kalau enggak sesuai, ya sudah, tidak diamalkan. Kata Imam Al-Khathabi hadis ini hadis, barakallahu fikum, fa innahu haditsun batilun la aslalahu. Naam. Barakallahu fikum, ya. Hadis yang seperti ini redaksinya hadis yang batil, tidak ada asalnya sama sekali. Waqad haka Zakaria As-Sadi, waqad haka Zakaria As-Sadi an Yahya ibni Ma'in barakallahu fikum annahu qala hadha hadithun wadda'athu az-zanadiqatu, hadha hadithun wadda'athu az-zanadiqatu. Nah, jadi kata Yahya ibnu Ma'in, hadis ini adalah hadis yang hoak, ya, hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Barakallahu fikum. Nah, untuk apa? Untuk menghilangkan sekian banyak syariat Islam. Ya, intinya kalau ada di dalam Al-Qur'an, ambil. Kalau enggak cocok, jangan diambil. Hadis seperti itu batil, kata Imam Al-Khathabi, tidak ada asalnya. Dikatakan Ibnu Ma'in, itu hadis hoak bikinan orang-orang zindiq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nakhtahi bihan qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fiikum.